Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawi ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah. Wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalala 'alal haram. وقال المصنف عبد الله بن علي الهدر رضي الله عنه إلى قوله ولا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد dan tidak dianjurkan kamu menghabiskan seluruh waktumu dengan membaca satu wirid saja. Wa in kana afdalal aurat masalan, walaupun wirid yang kamu baca itu adalah wirid yang paling afdal. Fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil aurat wa tanaqqul fiha, yang mana dengan itu kamu akan kelewatkan, kamu akan ketinggalan untuk mendapatkan barakah banyaknya wirid-wirid yang ada, dan bisa kamu berpindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lain. Fa inna li kulli wirdin atharan fi qalbi, dan setiap wirid itu punya pengaruh dalam hati. Wa nuran wa madadan wa makanatan minallah, dan setiap masing-masing wirid mempunyai cahaya, pertolongan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisat li ghairihi, yang tidak ada pada yang lainnya. Wa aidan idan taqalta min wirdin ila wirdin aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal, dan begitu juga jika kamu pindah dari satu wirid ke wirid yang lain, dengan itu kamu aman daripada rasa atau sifat bosan dan sifat malas. Wa minad dajar wal malalah, dan dari kejenuhan dan kemalasan. Dajar wal malalah dengan arti yang sama, malas dan bosan dan jenuh. Qala Ibn Athaillah Ta'ala, Ibn Athaillah As-Sadili rahimahullah ta'ala berkata, Ibn Athaillah As-Sadili rahimahullah ta'ala, lama alim al-haqqu minka wujud al-malal, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui adanya kebosanan darimu, lawwana laka ta'at, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan macam-macam ketaatan, macam-macam ibadah. Wa alam anna lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalb, dan ketahuilah dalam wirid itu mempunyai pengaruh yang besar dalam mendapatkan cahaya di hati. Wadabtil jawarih, dan dalam menguasai anggota badan. Walakin la yadhar wa yata'akkad illa indal muwadhabah wa taqrar, tapi tidak akan tampak dan tidak akan terlihat pengaruh daripada wirid atau zikir tersebut kecuali ketika istiqamah dan diulang-ulang. Wa fi'lu kulli wirdin minha wa fa'ala kulla wirdin minha fi waqtin yahussuh, dan melakukan atau membaca setiap wirid-wirid darinya di waktu yang telah dihususkan. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kepada kita untuk kita membaca wirid, yang mana wirid itu adalah bacaan zikir atau bacaan doa yang kita baca istiqamah setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ini wirid, zikir. Jadi ini sarana untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sarana untuk kita selalu menyebut ismullah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam zikir ini begitu banyak manfaat, begitu banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Bisa jadi seseorang mendapatkan kegelisahan dalam hatinya, tidak ada ketenangan jiwa dalam hatinya, mendapatkan kesumpekan, permasalahan, kesempitan juga dalam rezeki, tidak lain sebabnya karena kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bermacam-macam musibah sana sini, musibah yang apalagi musibah dinia, musibah yang berkaitan dengan agama khususnya, maka tidak lain juga bisa jadi karena jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya sudah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak menyenangkan, hati yang tidak bahagia, hati yang selalu gelisah, hati yang selalu tidak tenang, kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami adakan baginya setan, fahuwa lahu qarin, yang setan itu sebagai teman yang selalu menyertainya setiap saatnya. Jadi bisa jadi kita ini kok tidak mendapatkan taufik dan hidayat untuk melakukan ketaatan ibadah, tidak ada taufik hidayat untuk baca Quran, tidak ada taufik dan hidayat untuk puasa sunnah, tidak ada taufik dan hidayat untuk bertasbih dan sholat sunnah, atau mengaji, menghadiri kumpulan-kumpulan yang baik. Ya, bisa jadi karena kita sudah dikuasai oleh setan, yang dikatakan oleh Allah SWT, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, dikuasakan kepadanya setan yang selalu menyertainya. Dan kalau setan berada padanya dan menguasainya, selalu akan dibujuk untuk jauh dari ibadah kepada Allah, untuk jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dibujuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sebabnya karena apa? Karena jauh daripada zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan menyebabkan setan itu lari. Zikir akan menyebabkan setan itu takut darinya. Makanya orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang yang bernama Qais bin Hajjat. Qais bin Hajjat ini tampak kepadanya setan, setannya sendiri. Masing-masing, setiap masing-masing mempunyai setan. Ya, bahkan dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan walaupun Anda ya Rasulullah, Rasul mengatakan, "Na'am, hatta ana." Walaupun aku pun, aku diberikan oleh Allah setan. Lakin aslam. Setannya Rasulullah aslam. Ada yang mengatakan aslam di sini aslama yuslimu minal madi, artinya setannya Rasulullah masuk Islam. Ada yang mengatakan ya aslama di sini fi'il mudhari, aslama ini aku aslama. Aslam, ini aslam artinya aku selamat darinya, tidak tergoda oleh sebab setan itu Rasul. Jadi masing-masing ada setan yang selalu membujuknya, selalu menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan ini akan kita kalahkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di sini oleh setannya Qais bin Hajjat. Qais bin Hajjat setannya mengatakan kepada beliau, "Ya Syekh, dakhaltu fika wa ana misul jazur." Aku dulu ketika diberi pekerjaan untuk selalu menyertaimu, ketika aku mulai hal itu, dulu badanku seperti onta. Tapi sekarang badanku seperti burung kecil. Kenapa itu? Qais bin Hajjat mengatakan, "Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa berubah dari unta yang besar menjadi burung yang kecil?" Galtuzi buni bizikrillah. Kamu melelehkan badanku dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya tidak salah kalau termasuk amal thariqah, daripada tariqah-tariqah yang mu'tabarah, tariqah-tariqah yang sahihah, selalu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu di situ kita mempunyai ada ratibul haddad, ada ratibul attas, ada ratibul idrus, dan ada macam-macam wirid, macam-macam zikir, ada wiridun nawawi, ada hizbul bahar, ada wiridu sakran. Itu semuanya manfaat-manfaatnya begitu banyak, yang antara wirid dengan wirid yang lain, zikir dengan zikir yang lain, itu berbeda manfaatnya dan keutamaannya. Oleh karena itu tadi Habib Abdullah Haddad mengatakan dianjurkan seseorang jangan meninggalkan, jangan melakukan hanya satu zikir aja, satu wirid aja, yang lain tidak dibaca, yang lain tidak dilakukan. Karena apa? Karena zikir-zikir yang lain yang mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah-fadilah tertentu yang tidak ada pada zikir yang lainnya. Jadi jangan mengkhususkan satu zikir aja, tapi hendaknya semua zikir dibaca. Ya, alhamdulillah kita ada wirdul latif karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dibaca di pagi hari. Ada Ratib Haddad yang biasa dibaca di malam hari. Ini kita baca sebagai apa? Sebagai penjagaan diri kita daripada setan, dari segala keburukan, dari segala kejahatan. Ibn Hajar Al-Haytami, ya, ahli fikih dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, Ibn Hajar Al-Haytami Summal Makki, dia dulunya dilahirkan di Haytam, makanya dikatakan Al-Haytami, berasal dari daerah Haytam. Kemudian setelah itu dia mukim di Mekah 4 tahun lebih, makanya dikatakan Summal Makki. Kemudian digelar, diberi gelar Al-Makki karena tinggal di kota Mekah 4 tahun lebih. Oleh ulama dikatakan bahwasanya barang siapa yang tinggal dalam satu kota lebih dari 4 tahun, maka dia boleh mengambil nisbah dari kota asal tersebut. Jadi kalau dia dari Hadramaut, dia tinggal di Hadramaut 4 tahun lebih, boleh dia memberi gelar kepada dirinya Al-Hadrami, orang yang berasal dari Hadramaut. Kalau dia tinggal di Mekah 4 tahun lebih, boleh dia memberikan gelar atau menambah namanya Al-Makki. Kalau dari Madinah boleh ditambah Al-Madani. Kalau dari Bangil Al-Bangili, ya, tapi syaratnya 4 tahun lebih. Jadi kalau 4 tahun lebih, kalau tinggal di Hadramaut 3 tahun, 2 tahun, belum boleh dia memberi atau menambah namanya dengan Al-Hadrami. Itu kebohongan, berarti dianggap kebohongan. Harus minimal 4 tahun lebih. Jadi termasuk Ibn Hajar ini tinggal di Mekah 4 tahun lebih, makanya dikatakan Al-Haytami Wal-Makki, juga orang Mekah. Tatkala Ibn Hajar tinggal di Mekah, di situ dia mengajar, memberi fatwa, dan memberi manfaat kepada masyarakat di Mekah khususnya. Suatu waktu ketika Ibn Hajar ini di Mekah mau melaksanakan sholat subuh, mereka ketika itu samar, tidak mengetahui akan waktunya, akan masuknya waktu sholat subuh, dikarenakan ketika itu banyak awan yang menyelimuti langit sehingga tidak tampak Fajar Shadiq. Jadi masing-masing berusaha untuk melihat Fajar Shadiq ini sudah terbit, sudah muncul atau belum, yang menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Tahu-tahu Ibn Hajar Al-Haytami ini teriak kepada orang-orang, azin, azin, eh sekarang azan, sudah masuk waktunya. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu wahai Ibn Hajar kalau masuk waktunya, padahal langit dalam keadaan gelap, tertutupi dengan awan. Ibn Hajar mengatakan, anah tahu kalau sekarang sudah masuk waktu sholat subuh, karena baru aja kakiku disengat oleh kalajengking. Kakinya disengat kalajengking, berarti nunjukkan masuk waktu sholat subuh. Bukan begitu ya, bukan berarti orang yang disengat kalajengking, ah berarti ayo azan, masuk waktu sholat subuh. Tidak. Nah, apa katanya Ibn Hajar? Ana ini rajin setiap siang hari dan setiap malam hari atau sore hari ana baca wirid. Yang ana baca wirid ini termasuk keutamaannya, fadilahnya, tidak mungkin ana mendapatkan keburukan bahkan walaupun dari sengatan kalajengking sekalipun. Dan ana kok hari ini, kok sekarang ini disengat kalajengking, berarti menunjukkan ana tadi malam sudah baca wirid ana. Berarti kalau ana disengat kalajengking, berarti sekarang bukan malam hari lagi, berarti sudah di pagi hari, berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Disengat kalajengking gara-gara tidak baca wirid. Itu berat, begitu yakinnya Ibn Hajar masuknya waktu sholat subuh karena disengat kakinya kalajengking, yang pada hari itu memang belum baru membaca wirid, tapi malam harinya dia sudah baca wirid yang biasa dia baca, yang berarti menunjukkan berarti sudah habis waktu malam hari dan sudah masuk waktu subuh hari. Ini untuk penjagaan dari segala keburukan. Ali bin Hajar bait al-Haitami sumal Makki. Ya, oleh karena itu bagi orang mukmin Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hai wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, tidaklah sudah masuk, tidaklah sudah tiba waktunya kita khusyuk berzikir kepada Allah, khusyuk mengingat Allah, khusyuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing seperti itu. Tapi adakah bukti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang cinta kepada orang lain pasti dia akan selalu dan akan banyak mengingatnya, akan banyak menyebut namanya. Itu namanya cinta. Seorang cinta kepada orang lain akan selalu mengingatnya dan akan banyak menyebut namanya. Kalau kita cinta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan cinta kita betul-betul jujur cinta kepada Allah. Karena apa? Karena kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda cinta. Kita tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Segala sesuatu yang nikmat yang kita dapatkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan minum dari Allah, kita bisa bernafas dari Allah, kita sehat wal afiat dari Allah. Segala kebaikan, segala keburukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik kita dicintai Allah walaupun semua makhluk benci kepada kita, musuh kepada kita, daripada kita dicintai oleh semua makhluk tapi Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Ya. Ini yang dianjurkan oleh Habib Abdullah bin Ahadat untuk selalu zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tadi telah dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya tadi bahwasanya jangan hanya mengkhususkan wirid tertentu walaupun wirid itu sebenarnya wirid yang paling afdal atau zikir itu adalah zikir yang paling afdal. Kita tahu zikir yang paling afdal apa? Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini paling afdal. Ya, dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha ill, sebaik-baik zikir yang aku pernah baca dan nabi-nabi sebelumku juga pernah baca tidak lain adalah la ilaha illallah. Berapa banyak keutamaan dalam la ilaha illallah? Ya, dalam di kitab disebutkan pernah Sayyidina Ali Ridha bin Sayyidina Musa Al-Kadim ketika itu beliau masuk ke kota Naisabur. Ketika beliau masuk ke kota Naisabur, maka di situ penduduknya semuanya menyambutnya. Ribuan bahkan puluhan ribu orang menyambut beliau. Di saat mereka menyambut Sayyidina Ali Ridha bin Sayyidina Musa Al-Kadim bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq, maka mereka meminta kesempatan kepada beliau untuk mendengar hadis, satu hadis aja yang berasal dari beliau. Akhirnya mereka dipenuhi permintaannya oleh Sayyidina Ali Ridha bin Sayyidina Musa Al-Kadim. Aku riwayatkan satu hadis. Yang hadis ini aku ambil, aku dengar langsung dari ayahku, Sayyidina Musa Al-Kadim. Ayahku mengambil dari ayahnya lagi, yang tidak lain Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Siapa ya Sayyidina Ja'far As-Sadiq? Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir dari ayahnya lagi, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin mengambil dari ayahnya siapa? Sayyidina Husain binti Sayyidina Fatimah bin Ali bin Abi Talib. Beliau mengambil dari ayahnya juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Sayyidina Ali berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dari Jibril. Dan Jibril mengambilnya dari Israfil. Dan di situ dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah bersabda, ya, berarti di sini hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia akan aman daripada azabku. Man dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam bentengku, amin amin azabi, dia akan aman daripada azabku. Ini hadis diriwayatkan oleh sanad ahlul bait, semuanya ahlul bait, dari Sayyidina Ali Ridha bin Sayyidina Musa al-Akadim bin Sayyidina Ja'far Sadiq bin Sayyidina Muhammad al-Baqir ya bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Sayyidina Ali dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad semuanya ahlul bait. Ini sanad yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ini sanad ini dibacakan kepada orang yang gila, insyaallah orang yang gila akan sembuh dari gilanya. Sanad ini. Coba-coba aja cari orang gila dibacakan sanad ini. Ya, dengan keyakinan penuhnya. Jangan penuh ya, jangan ada keraguan. Ah masa sih? Ah coba-coba berarti enggak yakin penuh. Yakin pasti insyaallah ini kayaknya pasti sembuh kalau dibacakan sanad ini. Akan sembuh katanya ulama. Sanad ahlul bait. Nah ini di sini dikatakan man la ilaha illa hisni. Faman dakhala hisni amin min adabi. La ilaha illa bentengku, barang siapa yang masuk dalam bentengku dia akan aman dari azabku. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa madda biha sautah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dipanjangkan suaranya, la ilaha illallah, biasanya kan ada talqin zikir la dipanjangkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan dipanjangkan suaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya 4000 dosa. 4000 dosa. Jika dia punya 4000 dosa, semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak punya 4000 dosa, ya hufira min zunubi ahli wa jirani, akan diampuni dosa keluarganya. Kalau dia tidak punya dosa sebanyak 4000, akan diampuni dosa-dosa keluarganya. Bahkan kalau keluarganya pun ya tidak sampai dosanya 4000 dosa, akan diampuni dosa tetangga-tetangganya. Nah, la ilaha illallah. Ya, dengan dipanjangkan suara la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlis, ikhlas karena Allah, la ilaha illallah diyakini maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang berarti kalau dia merasa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti dia harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu tadi mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, berarti akan masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ikhlas ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, an yahruzahu amma harramallah. Ucapannya itu la ilaha illallah menjaganya dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ikhlas. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, difahami dan diresapi maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kamu mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang hanya satu-satunya yang pantas disembah. Dan berarti kalau kamu mengakui dia sebagai Tuhan, berarti kita sebagai hambanya harus patuh, harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Kalau kita meyakini seperti itu dan meresapi makna itu, maka kita akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tiang yang sangat panjang, yang tiang itu ujungnya, ujung atasnya itu berada di kaki arsy, dan ujung bawahnya berada di bawah bumi yang ketujuh, di atas ikan paus, ikan besar. Andai kata seorang hamba mengatakan la ilaha illallah ikhlas, ikan besar itu akan bergerak. Ya, dan tiang Allah subhanahu wa ta'ala yang panjang itu berada di atas punggung ikan besar itu. Dan kalau ikan itu bergerak, otomatis tiangnya akan bergerak. Kalau tiang bergerak, otomatis arus akan bergerak. Ujung atasnya nyambung dengan arus. Arus bergerak. Dan ketika arus bergerak, arus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada arus, uskun ya arus, diam, jangan bergerak wahai arus. Maka arsy akan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la askun, aku tidak akan diam, aku tetap akan bergerak, hatta taufir liqa iliha, sampai kamu memberikan ampunan kepada orang yang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, fayaufirullahu lahu, maka ketika itu Allah memberinya ampunan kepadanya. Jadi ucapan la ilaha illallah hanya mudah diucapkan dengan lidah, jangan disia-siakan. Apalagi kalau kita biasa masuk pasar. Ketika kita masuk pasar, kita baca di situ ada la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini fadilahnya besar. Ya, dikatakan dalam zikir ini ketika kita mengucapkannya di pasar, ya la ilaha illallahu la syarikala lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca ketika kita di pasar, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 1000 pahala. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. 1000 pahala dan akan dihapus maha anhu alaf-alaf sayyi'ah. Akan dihapus baginya alaf-alaf sayyi'ah. 1000 yang 1 juta dosa. Wa rafa'a lahu alaf-alaf darajat dan akan diberikan baginya alaf-alaf darajat, 1000 derajat di surga. Mendapatkan derajat tinggi. Ya, hanya dengan mengucapkan zikir tadi itu. Kapan? Ketika kita di pasar. Kenapa kok mendapatkan fadilah yang begitu besar? Karena di pasar biasanya orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di pasar orang bukan mengingat Allah, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dunianya. Di saat di pasar yang ramai masing-masing sibuk dengan dunianya, seseorang di saat itu dia mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, menunjukkan akan hatinya terus nyambung kepada Allah. Berarti hatinya ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, kalau dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat kepadanya. Kalau dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan diri kepadanya. Man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi ba'an, wa man taqarraba ilayhi ba'an taqarrabtu ilayhi zira'an, wa man taqarraba ilayhi wa man atani yamsi ataituhu harwala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya mengatakan, barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan lebih mendekat kepadanya dua jengkal. Kalau seseorang mendekat kepadaku dengan satu meter misalnya, aku mendekatkan lebih cepat lagi kepadanya. Dan kalau seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatinya dengan berlari kepada Allah Subhanahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, kalau kita ingin mengetahui kadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kedudukan Allah di hati kita. Di hati kita Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana besarnya, bagaimana kedudukannya? Kalau Allah Subhanahu wa taala di hati kita besar, sehingga kita selalu menyebutnya, selalu mengingatnya, selalu melaksanakan perintahnya, dan takut untuk melakukan apa yang dilarangnya, karena Allah begitu besar di hatinya, begitu agung di hatinya, berarti kamu, kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga, agung dan mulia dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang di sisinya, di hatinya Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa aja, tidak pernah ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat, tidak pernah ada ya hatinya membuat dia takut kepada Allah, sehingga banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, ya biasa-biasa aja Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap kalian biasa-biasa juga, sebagaimana kalian menganggap Allah Subhanahu wa taala begitu di hati kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Di mana tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Di hati kita. Ya, kalau di hati kita Allah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu mengingat kepada kita. Hati kita Allah Subhanahu wa taala sangat mulia, sangat agung, sangat besar. Allah pun menganggap kita seperti itu. Nah, dikatakan tadi, la ilaha illallah begitu banyak fadilah dan keutamaan, dan itu paling afdalnya zikir, paling utamanya zikir. Tapi jangan hanya membaca la ilaha illallah aja. Baca juga zikir-zikir yang lain yang bermacam-macam, ada subhanallah la haula wala quwata illa billah, subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, dan baca ratib haddad, baca ratib al-attas, baca wirdul latif. Itu semuanya datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayyul Hadad mengarang ratibnya, Hayy Umar bin Abdul Rahman Al-Tas mengarang ratibnya. Tidak lain mengarang, hanya mengumpulkan aja, menyatukan, menertibkan. Tapi semuanya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir yang datang langsung dari Rasul, wirid yang datang langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih kita dahulukan daripada wirid yang berasal dari aulia. Ada wirid-wirid yang dikarang oleh wali-wali Allah, orang-orang soleh, masya Allah, wirid itu kita baca, kita tidak meninggalkan juga wirid-wirid yang dikarang oleh beliau-beliau. Mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang ikhlas membuat dan mengarang wirid atau ratib misalnya, tidak lain tujuannya untuk memberikan kebaikan kepada yang lain. Mereka orang-orang yang soleh. Tapi tetap kita lebih mendahulukan wirid yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abi Abdul Hadawi Umar bin Tamalatos sudah mengumpulkan, sudah merangkum. Ini semuanya zikir yang datangnya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu membaca Ratib Al-Haddad, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang ingin mendapatkan keturunan, memperbanyak ya membaca Ratib Al-Haddad, begitu juga Ratib Al-Atas, di antara faedahnya jika dibaca Ratib Al-Atas dalam satu tempat, dalam satu kampung, insyaallah kampung itu aman dari segala keburukan. Itu Ratib Al-Atas. Pernah suatu waktu datang seseorang yang sedang Habib Abdul Haddad menjenguk seseorang yang sedang sakit di Tarim, dan orang ini di Tarim sedang berziarah. Di saat berziarah di Tarim dia sakit, jatuh dalam keadaan sakit. Habib Abdul Haddad menjenguknya dan dilihat oleh Habib Abdul Haddad ternyata sudah dalam keadaan mau meninggal dunia, tidak ada harapan sebenarnya. Habib Abdul Haddad mengatakan, aku melihat kamu ini sebenarnya sudah dekat ajalmu. Katanya si fulan ini namanya Habib Alwi. Ya Habib Abdul Haddad, tolong doakan ana, jangan ana meninggal di sini dulu, biarkan ana bisa pulang ke kota ana dulu. Kotanya di Aden, ya, biarkan ana pulang. Ketika dikatakan seperti itu, Habib Abdul Haddad mengatakan, ya sudah. Nanti banyak membaca ya latifulam ya zal untuk bina kimana zal innak latifulam tazal untuk bina, dibaca diulang-ulang. Dan betul diulang-ulang sampai dia ketika itu langsung bisa bergerak, bisa berdiri, dan dia sempat pulang ke kotanya, kumpul bersama keluarganya, sempat memberikan wasiat-wasiatnya sampai 2 bulan baru meninggal dunia. Yang sebenarnya ajalnya sudah ketika itu sudah meninggal dunia di Tarim ketika itu. Ini ya latifulam ya zal dibaca ketika kita menghadapi keburukan, ketika kita menghadapi ketakutan dari segala keburukan, mau keburukan ahli zahir wa ahli batin. Ya begitu juga baca di 4 surat yang diriwayatkan, yang dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat juga inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, surat li'ilafi gures. Ya surat ini, 4 surat ini kalau dibaca, yahfaduhullah min syar ahli zahirul batin, Allah akan menjaganya dari keburukan makhluk yang zahir dan makhluk yang batin. Makhluk yang zahir manusia yang tampak-tampak, makhluk yang batin yang tidak tampak akan dijaga dari segala keburukan mereka. Ini baca 4 surat Iqra inna anzalnahu, kemudian Iza zulzila li'ilafi gures, untuk mendapatkan kebersihan hati kita, agar kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, bersih dari segala penyakit, baca 3 surat. Ya, apa itu 3 surat? Li ilahi guresin wal asri, pertama wal asri 3 kali, li ilahi guresin 3 kali, kemudian juga kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Dibaca 3 kali. Ya, ini dikatakan oleh sebagian ulama ma fihi naqaf, dalam 3 surat ini tidak ada huruf kafnya. Dalam 3 surat ini tidak ada huruf selanya. Wa ma fihi naqaf, dan dalam 3 surat ini kaf cukup. Cukup untuk apa? Menjaga diri seseorang, dan juga sebagaimana kita katakan cukup untuk menjadikan hati seseorang menjadi bersih dan suci dari segala penyakit. Kalau istiqamah. Oleh karena itu dalam wirid ini, dalam zikir ini, seseorang tidak akan mendapatkan manfaat yang ada dan keutamaan yang ada dalam zikir tersebut kecuali dengan adabnya. Adabnya ini termasuk diantaranya kalau istiqomah. Jangan hanya sekarang baca wirid, besok enggak. Sekarang baca rotib, besok tidak. Ya harus istiqomah. Ketika seseorang istiqomah membaca wirid, di situ tadhar. Walaupun sedikit yang kita baca, zikir yang kita baca, wirid yang kita baca sedikit, tapi istiqomah. Khairul amal adwa muhawa inkola. Sebaik-baik amal yang dibaca dan diamalkan selalu, walaupun sedikit, itu sebaik-baik amal daripada melakukan amalan yang banyak tapi hanya beberapa hari aja kemudian ditinggalkan. Lebih baik sedikit tapi bisa istiqomah. Oleh karena itu dianjurkan seseorang kalau misalnya dia mau melakukan amalan yang selalu dia akan amalkan, tidak usah yang banyak-banyak. Dia pikir dulu kira-kira amalan ini berapa banyak yang anak bisa mampu untuk istiqomah setiap hari anak laksanakan. Tidak usah paham sholat duha misalnya. Tidak bisa kalian setiap hari dua, tidak bisa empat rakaat setiap hari, cukup dua rakaat. Ya, jadi dua rakaat sholat duhanya, tidak usah delapan, kan paling afdol delapan. Ada yang sampai mengatakan 12. Cukup dua rakaat daripada delapan rakaat, tapi kemudian berhenti dalam satu minggu selesai sudah. Setelahnya sudah capek merasa berat. Ini dua rakaat, dua rakaat. Dan kalau misalnya suatu waktu ada uzur, hendaknya amalan tersebut diqadha. Jadi biar menjadi tidak terbiasa meninggalkan apa yang kita amalkan. Kita punya amalan rawatib, qobliyah, ba'diyah. Suatu waktu ada uzur atau lupa atau apa, kita qadha. Sehingga tidak ketika kita suatu waktu malas untuk melakukan amalan itu, kita akan ingat, ah, nanti juga diqadha sih. Daripada diqadha nanti, ya asan dilakukan sekarang. Jadi tidak mudah kita meninggalkan. Kalau kita punya prinsip, punya pedoman, harus kita qadha kalau kita meninggalkan amalan yang kita amalkan. Nah, ini perlunya istiqamah di sini. Ya, termasuk adab ketika kita membaca wirid zikir, ada istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah. Ini akan di situ tampak barokahnya, barokah dan keutamaan yang ada dalam zikir. Walaupun zikir itu tidak sepi daripada pahala, apapun zikir yang kita baca, walaupun kita tidak istiqamah, ya dapat pahala. Kita baca zikir dalam keadaan mungkin tidak khusyuk pun, kita dapat pahala. Tapi pahalanya sedikit. Keutamaannya tidak ada. Keutamaan zikir itu kalau dibaca bisa begini, mendapatkan ini dan itu. Dia tidak mendapatkan keutamaan itu, tapi dia dapat pahala karena dia zikir. Ya, walaupun dikatakan oleh mereka para ulama mendapatkan pahala tersebut kalau sekiranya seseorang mengerti makna zikir yang dia baca. Walaupun secara global, secara garis besar. Nanti membaca Allahu Akbar kan paham apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Ya Rahman, Ya Rahman, Allah Maha Penyayang, Ya Rahim, Allah Maha Pengasih. Yang itu baca Subhanallah, Allah Maha Suci. Ngerti kan? Walaupun secara global, misalnya ada seseorang orang awam tidak mengerti apa artinya Subhanallah, tapi dia ngerti Subhanallah maksudnya yang penting anda baca ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal arti sebenarnya dia tidak tahu. Cukup. Yang penting dia mengerti secara garis besarnya. Dia baca zikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dia dengan itu mendapatkan pahala. Mau husuk tidak husuk, mau istiqomah tidak istiqomah, tapi keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Nah, ini yang tidak didapatkan, hampir tidak didapatkan kalau dia tidak membacanya dengan istiqomah. Begitu juga syaratnya dibaca dengan hudur, dibaca dengan husuk, husuk membacanya, hudur membacanya, kita membaca betul-betul kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau faham maknanya lebih dekat untuk bisa mendapatkan kehusukan ketika kita baca. Kalau kita faham maknanya, ya, oleh karena itu dianjurkan lebih baik kita fahami maknanya. Kalau kita faham makna zikir itu sangat nikmat kita baca. Maka ketika kita membacanya dengan hudur, dengan khusyuk, manfaat daripada zikir itu akan tampak, akan terlihat. Tapi kalau cuma di lidah aja, Subhanallah, Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, tapi kita baca di jalanan sambil melihat mobil-mobil yang lewat, Subhanallah, Subhanallah, insya Allah tidak khusyuk kan? Tapi tidak lepas daripada pahala, tetap dia akan dapatkan pahala, tapi barokahnya kurang. Keutamaannya dia mungkin tidak mendapatkannya, hanya pahala aja, dan pahala biasa aja, bukan pahala yang banyak dia dapatkan. Karena apa? Karena tidak ada hudur. Ada hudur, ada istiqamah, ya, dan ada zikir-zikir tertentu. Kalau bisa dibaca dengan satu kali nafas itu lebih afdal. Nanti baca Allah, Allah, Allah, Allah, satu kali nafas Allah sampai terputus. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, sampai nafas berhenti, tidak kuat lagi. Itu ada fadilah, keutamaan yang rahasia yang tersimpan di dalamnya. Di antaranya juga mengusir setan. Makanya termasuk di antaranya kalau kalian yang mendapatkan godaan dari setan, digoda untuk berbuat maksiat, melakukan yang haram, digoda untuk malas-malas melakukan kewajiban-kewajiban. Kita sudah berusaha melawan, tidak bisa. Berusaha kita ini tidak kuat untuk menghadapi godaan iblis tersebut. Kita baca dengan nafas satu, ya, baca sambil melihat ke atas. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai nafas kita tidak kuat lagi, Allah, Allah, Allah, berhenti. Kalau perlu diulang lagi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Insyaallah hilang pikiran yang buruk, godaan dari setan itu akan, setan akan lari. Karena setan kalau sudah di situ disebutkan zikir Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan hudur akan lari. Dan kalau sudah setan lari, siapa yang datang? Malaikat yang datang. Setan sama malaikat enggak mungkin kumpul. Kalau setan datang, malaikat jauh. Kalau setan enggak ada, malaikat akan ada di situ. Oleh karena itu, rumah-rumah kita ini perlu dibacakan Quran. Agama menganjurkan orang kalau sholat sunnah yang afdal di rumah. Kita bacakan, baca Quran di rumah. Baca zikir di rumah. Untuk apa? Biar rumah kita ini jauh daripada setan. Sehingga dan juga akan dimasuki malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmat. Jadi sampai-sampai dikatakan seperti itu. Jadi kalau sholat sunnah bukan yang di masjid yang afdal. Sholat sunnah yang afdal malah di rumah. Kenapa Rasul menganjurkan seperti itu? Biar rumah-rumah kita ini mendapatkan bagian daripada kebaikan. Jangan hanya diisi dengan televisi, diisi dengan suara musik dangdutan, musik-musik yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kita dari Allah. Tidak ada suara Quran di rumah kita. Bahkan tidak ada suara hadis Rasul sallallahu alaihi di rumah kita. Tidak ada suara kita membaca rotib di rumah kita. Nauzubillahi min dzalik. Hanya diisi. Sampai kapan kita mau berubah kalau tidak kita mulai dari sekarang ini? Kalau kita sekarang seperti ini keadaan kita, bagaimana anak-anak kita akan menjadi lebih baik daripada kita? Tidak mungkin. Jadi kalau kita mau berubah, berubah mumpung ada kesempatan. Ajal seseorang tidak lama lagi. Al mautu atin anggarib. Setiap masing-masing punya kematian yang tidak lama akan datang. Tidak lama, tidak terasa. Mumpung ada, kita hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia selamanya. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Hidup di dunia ini hanya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menentukan tempat kita di akhirat. Kita tinggal milih, diberi kesempatan oleh Allah sesuka kita. Kita mau milih di akhirat nanti di surga, ayo lakukan kebaikan. Kita mau kita di akhirat di neraka, terserah. Ente foya-foya boleh, senang-senang boleh, maksiat terserah yang banyak. Ya sesuka ente lakukan. I'mal fa innaka majziyun bihi. I'malu mimmal masyi'ta fa innaka majziyun bihi. Allah mengatakan, kerjakan apa yang kamu sukai karena sungguhnya seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang dia lakukan, mau yang baik ataupun yang jelek. Al-Fatihah dzaniyati an Allah Subhanahu wa taala afirna bisur uyub farikuru bisyuluk. Wa intumatullahi wa bihi al-hadiyyah kunya syahra jamil wa qadna hayra ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.